بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب التعزير. باب penjelasan tentang التعزير. صحيح يا اخوان؟ ها betul. قال حفظه الله: واما ان التعزير، adapun yang dimaksud dengan at-ta'zir, wal-uqubatu fi ghairi haddin mahdud, yaitu hukuman yang diterapkan kepada seorang yang dituduh melakukan tindak kejahatan, fi ghairi haddin mahdud, yang tidak ada had yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jadi at-ta'zir ini berlaku kepada perkara-perkara yang tidak diatur sebagai hukum had di dalam Islam dengan ketetapan tertentu. Apabila telah ditetapkan hukumnya di dalam Al-Quran Kirim atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah hukum had. Seperti seorang yang berzina, apabila dia ghairu muhsan, bikir, maka dicambuk. Seratus kali. Sedangkan kalau dia telah muhsan, dirajam sampai mati. Ini had. Seorang yang melakukan qadf, menuduh orang lain, melakukan perbuatan mesum, maka dicambuk 80 kali. Laki-laki dan wanita pencuri, dipotong tangannya. Maka ini semua adalah hukum-hukum had yang telah ditetapkan dalam syariah. Adapun yang tidak disebutkan hukumnya secara nas, ketentuannya bagi si pelaku kejahatan, lalu kemudian dikembalikan kepada imam atau penguasa setempat melihat kemaslahatan yang ada, hukuman apa yang pantas untuk diterapkan kepada seorang yang dituduh melakukan kejahatan tersebut, maka inilah yang disebut dengan at-ta'zir. Jadi at-ta'zir itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa tanpa ada had yang telah ditetapkan di dalam syariah. Kazina mathalan faradallahu fihi al-jilda aw ar-rajma. Seperti perbuatan zina misalnya, Allah telah menetapkan bahwa imma dicambuk apabila dia ghairu muhsan, ataukah dirajam kalau dia telah muhsan. Ya. Apa itu muhsan ya akhi? Akhana Faisal. orang yang pernah melakukan hubungan dalam pernikahan yang sah, thayyib. Naam. Amma ta'ziru fahuwa fi fawahisha laysa fiha haddun mahdud. Adapun at-ta'zir itu diterapkan dalam perkara-perkara fahisha, perbuatan-perbuatan keji yang tidak ada ketetapan di dalam syariah. Seorang melanggar hukum yang pelanggaran tersebut tidak disebutkan, ya, ketentuannya di dalam syariah, maka ini dikembalikan kepada hukumah untuk melihat kemaslahatan penetapan hukum ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa. Nah, faqad shahha fi sahih al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Burda, dan telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadith Abi Burda. Qala qala sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yujladu fawqa asharati aswatin illa fi haddin min hududillah. Tidak boleh dicambuk lebih dari 10 kali dengan menggunakan saut, cambuk, kecuali dalam perkara had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa boleh adanya hukum ta'zir, cuman ada syarat-syaratnya. Di antara syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lebih dari 10 kali kalau itu mencambuk. Nah, kalau dalam hal cambukan, jald bis saut, maka jangan lebih dari 10 kali, kecuali kalau itu had, hukum had yang telah ditetapkan di dalam syariah. Nah, dan inilah yang diamalkan oleh para ulama ussalaf. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak menambah lebih dari 10 kali dalam hal mencambuk seseorang, kecuali apabila itu termasuk hukum had. Berarti ada hukum had, ada yang dinamakan ta'zir. Nah, kalau seorang melanggar yang dikhawatirkan akan mendatangkan kerusakan, ya, ala sabilil mithal, seorang yang melanggar lampu merah misalnya, ya, yang dikhawatirkan kalau dia nyelonong masuk gitu saja di saat lampu sudah merah lalu dia masuk begitu saja, itu dapat mendatangkan kerusakan, tabrakan, meninggalnya sebagian manusia, ya, sehingga orang yang melanggar ini cukup berbahaya. Maka penguasa melihat kemaslahatannya, dilihat apakah ini termasuk hukum had. Gak ada masalah lampu merah disebutkan di dalam Al-Quran Kerim atau hadis pelanggaran lampu merah itu, maka dikembalikan kepada penguasa kemaslahatan apa yang diberikan, ya, sebagai hukuman bagi orang yang melanggar. Cambuk 9 kali boleh, jangan lebih dari 10 kali. Atau selain hukum cambuk, tahan, ya, penjara atau yang semisalnya. Nah, fahadha zahirun fi mashru'iyyati ta'zir. Maka hadis ini zahir disyariatkannya hukum ta'zir. Wa kadzalika ma thabata an Muawiyah ibn Haida fi sunan Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habasa nasan min qaumihi fi tuhmah. Demikian pula yang telah sahih dari hadis Muawiyah bin Haidah dalam Sunan Abi Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenjara atau menahan beberapa orang dari kaumnya karena tertuduh. Ada tuduhan. Ya. Yang ditujukan kepada orang tersebut, maka ditahan, ditawan. Maka ini ta'zir. Nah, seorang wanita masuk ke dalam kamar dengan laki-laki asing, kita tidak bisa menuduh bahwa dia berbuat zina kecuali ada bukti-bukti yang bayyinah, yang jelas. Apakah dengan persaksian 4 orang laki-laki adil yang telah kita sebutkan syarat-syaratnya, atau dengan ikrar, pengakuan darinya, dari kedua belah pihak, bahwa dia telah berzina. Tapi kalau tidak, tidak ada pengakuan, tak bisa kita menetapkan bahwa dia berzina. Nah, tapi boleh bagi penguasa, disebabkan karena ini adalah perbuatan yang haram, berkhulwat, berduaan di tempat yang sepi, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ini kan hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dikhawatirkan akan jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang lebih besar. Maka boleh bagi penguasa untuk menetapkan hukum tahzir, ta'zir kepada dia. Karena ini tuhmah. Ya, mereka orang-orang yang tertuduh melakukan tindak kejahatan. Fa aslu ta'ziri 'ammatu ahli al-'ilmi yaqulu bih. Asal hukum ta'zir keumuman para ulama berpendapat dengannya. Hanya perselisihan itu dalam masalah furu', yakni cabang-cabang permasalahan ta'zir. Secara hukum asal ta'zir, mereka sepakat bahwa ta'zir itu ada. Wal haqqu alla yazida 'an 'asharati aswatin bil jald. Dan yang benar bahwa tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan dengan cambukan. Linasil hadis, berdasarkan nas hadis kalau itu cambukan. Wa bihi yaqulul imamu Ahmad rahimahullah wa jama'atun minal muhaqqiqin min asy-Syafi'iyyah wal Malikiyah. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan segolongan dari ahli tahqiq dari kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah. Wa la yunafi hadzal habs ma'a ad-darb. Dan tidaklah menafikan, ya, penawanan tersebut kalau dia ditahan disertai dengan pukulan. Boleh. Nah, disertai dengan pukulan. Fakullu dhalika warada bihin nassus sahih. Semua itu telah datang nas yang sahih dalam hal ini. Nah, kita mengingat itu kisahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang memukul seorang yang mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat. Man hu? Hah? Sabir bin man? Sabir bin Isl. Naam. Ya. Dipanggil oleh Umar, dipukul dengan pelepah kurma sampai pingsan, sadarkan diri, siuman, dipukul lagi terus. Ta'zir terhadap dia. Fa kullu ma'siyatin laysa fiha haddun wala kafara fa fiha ta'zir. Maka setiap kemaksiatan yang tidak ada hukum had, tidak ada kafarahnya, maka di sana terdapat ta'zir. Wa ta'zir wajibun idza ra'ahul imam. Dan ta'zir itu wajib hukumnya apabila imam melihat yang demikian. Ya, ini semua sebagaimana kita sebutkan kembali kepada kemaslahatan yang ada. Kembali kepada maslahah. Jika imam melihat maslahahnya, ya, harus demikian, terapkan pukulan sekian kali, maka boleh dilakukan. Ya, bahkan sampai tingkat pembunuhan pun sebagian para ulama membolehkan dalam hukum ta'zir kalau memang yang demikian mendatangkan maslahah. Nah, وهذا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود بالرجل الذي أصاب امرأة في بستان. Yang demikian ini berdasarkan yang sahih dalam sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud tentang seorang laki-laki yang sempat mendatangi seorang wanita di sebuah kebun. Ya, sembunyi-sembunyi. Fa asaba minha kulla syai. Dia telah melakukan segala sesuatu terhadap wanita itu ghaira annahu lam yang yung na'am ghaira annahu lam yang kihha. Hanya satu saja yang dia tidak lakukan. Dia belum sempat menyetubuhinya. Yang lainnya sudah dilakukan oleh si laki-laki ini. Maka dia datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan. Saya telah mendatangi wanita demikian dan demikian. Saya telah melakukan apa saja terhadap dia. Satu yang saya belum kerjakan, yaitu bersetubuh. Nah, apakah ada kafarah bagi saya? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni saya? Apa yang harus saya lakukan? Faqara alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam membacakan kepadanya ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan kejadian tersebut. Wa aqimish salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibun sayyi'at. Dirikan salat di dua penghujung siang dan di malam hari. Innal hasanati yudhibina sayyah. Ini yang menjadi syahid. Kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Nah, wa hadha madhhabul imami Ahmad wa Malik wa Abi Hanifah anna at-ta'zira mutawakkal qifun wujubuhu mutawaqqafun wujubuhu 'alal imam. Ini terbalik kelihatannya, bukan mutawaffiq, mutawaqqafun wujubuhu 'alal imam. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum, padahal laki-laki ini sudah melakukan sekian kesalahan. Dia telah menggagahi wanita itu walaupun dia tidak bersetubuh. Tapi bukankah mendatanginya, bersentuhan dengannya, ya, melakukan apa saja, itu kan perbuatan dosa. Toh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan hukum ta'zir kepada dia. Maka ini menunjukkan dikembalikan kepada imam. Apa pandangan imam dalam melihat kemaslahatan tersebut? Ini madhab Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Bahwa ta'zir mutawakkafun wujubu ala imam. Ditetapkan masalah wajibnya itu kembali kepada imam. Wal hadithu zahirud dalalati ala dhalik. Hadith ini jelas. Dalilnya menunjukkan tentang hal tersebut. Wa fil ma'na iddatu ahadith. Ya. Dan dalam makna ini ada beberapa hadis yang berkenaan tentang hal ini. Nah, bagaimana hukumnya seorang mengeluarkan sperma dari kemaluannya dengan tangannya sendiri? Apakah dia termasuk membunuh? Bunuh siapa? Siapa yang kamu bunuh? Nah, ini hukumnya haram. Ya. Tidak boleh seorang muslim melakukannya. Nah, tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk melakukan kecuali terhadap istrinya atau terhadap budaknya, budak wanitanya. Selain itu hukumnya haram, termasuk onani. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang mukmin. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri mereka dan kecuali terhadap budak-budak wanita mereka, tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adud. Barang siapa yang mencari selain dari itu, maka dia termasuk orang-orang yang telah melampaui batas. Ya. Tidak boleh dengan tangannya sendiri. Ini diharamkan dan termasuk dalam perbuatan dosa besar sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama. Nah, ada sebagian ulama mengatakan boleh kalau darurat. Ya. Mau nikah enggak bisa nikah. Nah, sementara kondisi sulit. Bolehkah? Ada sebagian mengatakan kalau darurat boleh saja, enggak boleh. Yang sahih secara mutlak tidak diperbolehkan. Nah, enggak ada darurat. Ada solusi lain? Banyak. Solusi yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini solusi nabawi. Solusi dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan rukhsah kepada orang yang tidak mampu menikah untuk melakukan perbuatan itu. Yang ada, faman lam yastati' fa alaihi bi bisawm. Ini solusi kenabian. Barang siapa yang tidak mampu, berpuasa. Nah, fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Itu akan menjadi perisai, benteng bagi dia untuk tidak melakukan hal tersebut. Puasa. Nah, sering-seringkan diri untuk berpuasa terus. Ya. Nah, sambil tentunya menghilangkan dan menghindari sebab-sebab yang dapat menjerumuskan ke dalam sesuatu yang apa, yang menyebabkan dia melakukan hal itu. Seperti melihat wanita yang bukan mahram, tundukkan pandangan. Ya. Menghindari obrolan-obrolan yang berbicara tentang masalah syahwat, tinggalkan. Nah, ya, ya si fulan sudah nikah ya. Iya dulu gini, wow, gimana kamu kapan nikah? Yang satu as. Jadi gaduh-gaduh. Nah, obrolan dua orang, obrolan tiga orang. Nah, itu biasanya syaitan menjadi teman duduk di saat itu. Maka terapi untuk orang yang seperti ini, katakan kepada dia, jannibu majalisana min dzikrit ta'ami wan nisa. Jauhkan majelis-majelis kami ini dari membahas tentang makanan dan perempuan. Yang dibahas makanan, yang dibahas perempuan. Nah, cobalah diseringkan ya ikhwan. Ada majelis, biasakan dengan diisi dengan ilmu. Nah, siapa yang melihat kondisi Yaman para talabatul ilm, subhanallah. Ya, ajabul ujab, menakjubkan. Kita ngobrol itu bicara masalah makanan, itu rasa-rasanya menghabiskan waktu. Keadaan mereka naik mobil bicara ilmu, naik ya di kendaraan bicara ilmu, majlis santai, mudzakarah bicara tentang ilmu, sehingga ada faedah yang bisa diambil. Ya, ada faedah yang bisa diambil. Bukan kita mengharamkan, ya, bukan kita mengharamkan, akan tetapi man aktsara min syai'in 'urifa bih. Siapa yang terlalu memperbanyak sesuatu, dia diketahui dengan sesuatu yang dia perbanyak itu. Kalau keselingan, ya, ketemu majelis bicara masalah makan, berarti ahli makan ini orang. Nah, nah, ketemu makanan yang dibahas, ketemu makanan lagi, ketemu bicara perempuan, ahli syahwat, dikit-dikit berbicara tentang perempuan. Dijauhkan yang sebab-sebab yang seperti ini. Nah, kalau seorang yang berkeluarga itu masih ringan. Orang yang berkeluarga ada pelampiasan, bisa pulang ke rumah. Nah, tapi bagi para bujang, jangan membiasakan seperti itu. Nah, sangat berbahaya sekali berbanyak puasa, karena puasa itu akan melemahkan tubuh dan melemahkan syahwat. Ya, karena terkadang ada sebagian orang, saya sudah puasa Ustaz, hampir setiap hari ana berpuasa. Ente jangan-jangan sering ngobrol. Siapa teman kamar ente? Si Fulan. Biasa gak antum ngobrol? Ya kadang-kadang. Nah itu dia itu. Nah, ya, pandangan dijaga. Iya, kalau ana lihat ini enggak kuat. Nah, itu dijaga ya, fi. Dipelihara diri. Nah. Ya. Al-ikhbal ala qira'atil Qur'an. Fokuskan baca Qur'an. Tadabbur, ya. Cinta dengan pelajaran. Orang kalau cinta dengan pelajaran itu biasanya lupa dengan apa? Yang lain-lainnya. Saking cintanya dia untuk belajar. Nah, semangat ingin menghabiskan pelajaran ini dan itu, biasanya itu akan terlupakan. Nah, nah ini ma'asyarat ikhwah rahimakumullah. Tayyib, sampai di sini akhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.